Pengen nesugih bener, ningra gelem rekese, pengen uripe mulia. Kerja pengen akeh duite, makro makro pemae, pengen tenang uripe betawe. Yo man. Samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakek yang atraksi.